بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, alhamdulillah sudah sekian lama kita mengkaji tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga kajian-kajian ini menerangi hati kita dan memberikan cahaya dalam kehidupan kita lewat firman-firman Allah yang kita kaji hari demi hari, ayat demi ayat. Semoga ini menjadikan diri kita orang-orang yang semakin dekat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan ini kita telah sampai kepada surah Al-An'am ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yastami'u ilaik وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutup di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Dan jika pun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu akan berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Para pendengar rahimakumullah, setelah pada ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada kita dosa-dosa syirik dan akibat yang akan menimpa orang-orang musyrik serta kedustaan yang mereka lakukan terhadap diri mereka dikuak atau dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, maka pada ayat berikutnya muncul gambaran tentang bagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu sangat berputus asa ketika tidak ada jalan yang lain untuk membela diri. Maka mereka pun mengatakan dan menuduh bahwa Al-Quran ini adalah asatirul awwalin, dongeng-dongeng umat-umat terdahulu atau dongeng-dongeng yang sudah basi. Nah, kalau kita kembali kepada awal dari ayat 25 surah Al-An'am ini, Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan wa minhum, dan di antara mereka, artinya segelintir dari mereka, may yastami'u ilaik, yaitu mendengar, bukan hanya mendengar tetapi yastami'. Ada beda antara yasma' dengan yastami'. Kalau yasma' itu mendengar, tetapi yastami' mendengar dan mengkritisi, bukan hanya mendengar tetapi mengkritisi apa yang didengarnya itu. Sebab orang yang mendengar, bisa saja dia mendengar, ya, kalau kita mendengar orang berbicara misalnya, kita bisa mendengar, tetapi apakah kita sampai pada tingkat mengkritisi, maka itu belum tentu. Nah, yang dimaksud dengan yastami' di sini adalah orang yang mendengar pembicaraan orang lain dan kemudian ya, mengkritisinya. Siapa yang dia kritisi di sini? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat Al-Qur'an? Wa ja'alna 'ala qulubihim aykinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah menutup hati mereka. Innama la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sungguhnya yang buta itu bukanlah mata tetapi hati yang di dalam dada, sehingga apapun yang disampaikan kepada mereka dari ayat-ayat Allah, maka mereka tidak mampu lagi untuk memahaminya. Mereka berpaling daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa fi adhanihim waqra. Dan kalaupun mereka tidak mampu menghindari bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh nabi tersebut, maka mereka menutup telinga mereka, salah satu bentuk daripada penolakan atau adalah salah satu bentuk dari upaya mereka untuk tidak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kalaupun mereka melihat orang-orang yang beriman, maka mereka berupaya untuk mendebatnya, ya, untuk memberikan keraguan-raguan kepada hati orang-orang yang beriman. Nah, ini bukan hanya terjadi saya kira pada masa lampau saja, pada masa jahiliyah saja, tetapi juga terjadi pada saat sekarang ini. Kita melihat dan mendengar saat sekarang ini betapa banyak diskursus-diskursus, wacana-wacana yang dimunculkan untuk memudah-mudahkan ajaran agama, misalnya untuk melakukan simplisistis dalam ibadah, untuk meragu-ragukan orang-orang yang istiqamah, untuk melonggarkan aurat dan sebagainya, yang semua itu sebenarnya sudah jelas ketentuannya di dalam agama. Ini juga termasuk daripada orang-orang yang mendebat, orang-orang yang menimbulkan keragu-raguan dengan semboyan bahwa mereka mencoba membuka wawasan, ya, mencoba untuk memberikan semacam pembacaan yang baru terhadap teks-teks Al-Qur'an atau hadis. Hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladziina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Nah, karena ketidakmampuan mereka untuk memahami Al-Qur'an, maka mereka katakan, "Ah, ini kan dongeng-dongeng umat terdahulu saja." Baiklah para pendengar radio rahimakumullah, Ustaz Fajrul sudah ingin sekali untuk memberikan tanggapannya, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Menarik sekali ayat yang kita bahas pada hari ini, yaitu ayat 25 dari surat Al-An'am dengan memulai dengan kata wa minhum may yastami'u. Sebagaimana yang sudah disinggung tadi, dari segi bahasa kebahasaan, Musa Ardiansah menjelaskan antara perbedaan antara yasma'u dengan yastami'u itu memang sangat berbeda sekali, karena dari segi bahasa apabila bertambah satu huruf itu adalah menandakan maknanya lebih daripada apa yang sebelumnya itu. Artinya kalau kita yasma'u kita mendengar, tapi kalau yastami'u lebih daripada itu. Makanya banyak sekali ada doa bunyinya gitu ya. Ada doa setelah kita belajar atau setelah kita mendengar pengajian, ada doanya Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qaula. Artinya yastami'u di sini adalah betul-betul itu menjadikan kita mengkritisi di dalam hati kita, menyimak secara mendalam sehingga fayattabi'una ahsanah. Kita dapat kita ikuti dan itu menjadi amal-amal kebaikan kita. Itulah salah satu dari contoh perbedaan antara yasma'u dengan yastami'u. Nah, di sini juga berkenaan dengan hal ini juga kita contohkan banyak sekali ketika pada masa Islam itu menyebar, yaitu tersebutlah kisah Umar bin Khattab itu sangat ingin sekali mendengarkan, maksudnya yastami'u, menyimak tentang Al-Qur'an itu. Kenapa kok bisa terjadi pada adiknya itu dengan Al-Qur'an itu dapat menjadikan seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Umar bin Khattab mendengar bahwa adiknya itu masuk Islam, maka dia sangat marah sekali dan langsung datang mendatangi adiknya yang bernama Hafsah itu. Langsung dia pukuli, dengan dipukul itu mengalirlah darah di keningnya. Dengan melihat seperti itu timbullah rasa reaksi kasih sayang persaudaraannya dengan menyampingkan sikap pertentangan itu. Maka ketika Umar bin Khattab ingin membaca Al-Quran, lembaran Al-Quran itu, Hafsah melarangnya kecuali kalau dia sudah bersuci. Tapi begitu tekad Umar begitu besar sehingga dia melakukan syarat yang sudah ditentukan oleh adiknya itu. Setelah dia membaca, barulah dia betul-betul menjadi yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung didatanginya atau ditemunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan keislamannya. Itu enggak perbedaan antara yasma dengan yastami'u. Karena yasma itu bisa aja orang mendengarkan tapi tidak menyimak betul apa yang terkandung, baik yang tersurat dan tersirat di dalam ayat Al-Qur'an tersebut. Jadi dengan yastami'u ini, maka orang juga kalau berdoa selalu mengatakan tidak pernah Allahumma ja'al yasma, atau yang sering dipakai itu Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana, kan gitu. Setelah itu baru kita minta Allahumma aslih qulubana, ya Allah perbaikilah hati kami, wa azil uyubana, dan hilangkanlah aib-aib kami, sehingga ini kita tidak menjadi golongan dalam ayat ini. Apa golongan dalam ayat ini? Yang itu, ya Allah jadikan hati mereka itu tertutup dan kuping mereka itu juga tertutup, seakan-akan ada sumbatannya yang dibuat, padahal tidak ada. Sebetulnya juga ketika Allah berfirman wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah, terdapat tutupan di dalam hati mereka, begitu juga kuping mereka, sebetulnya bukan Allah yang melakukan itu untuk menutup kuping dan apa mereka, tapi karena sikap dan perilaku mereka lah kesehari-harian yang menyebabkan diri mereka itu seakan-akan tidak bergeming sedikit pun dengan peringatan demi peringatan. Apalagi kalau sudah pengajian, mengaji Al-Quran, ada yang membaca Al-Quran, seakan-akan ini orang itu mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir terdahulu, dengan membahasakan dalam firman Allah asatirul awwalin, itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Disebabkan oleh apa seperti ini? Karena mereka itu selalu mendustai ayat-ayat Allah, selalu musyrik, tidak mau beriman kepada Allah, walaupun sudah banyak kebenaran itu sampai kepada telinga mereka ataupun hati mereka, tapi mereka itu masih tetap seperti itu. Ya, mungkin itu tambahannya Ustaz Arya. Ya, jadi kalau kembali kita kepada pembicaraan terhadap sikap daripada orang-orang kafir ini Ustaz Fajrul, kita melihat di sini kan ada kata-kata waja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahu, di mana Allah Subhanahu wa taala akhirnya menutup hati mereka, karena sebenarnya itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu sendiri, kan begitu. Artinya kan sebenarnya sesuatu akibat itu tidak muncul demikian saja, tetapi sebelum adanya sebab. Ya. Maka di dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ada hukum sebab akibat. Nah, mengapa hati mereka menjadi tertutup? Ini disebabkan karena perbuatan mereka yang memang menjauhkan diri daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara tidak membaca Al-Qur'an misalnya, membaca Al-Qur'an tetapi membacanya itu bukan untuk mendapatkan hidayah, tetapi untuk mencari titik lemah daripada Al-Qur'an itu. Nah, kita melihat juga ada upaya-upaya tertentu dari kalangan-kalangan tertentu juga yang mencoba mempelajari Al-Qur'an bukan untuk memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Padahal Allah berfirman, Allah jadikan hati itu untuk memahami ayat-ayatnya, kan gitu. Begitu. Allah jadikan kuping itu supaya untuk betul-betul menyimak, kan gitu. Tapi ketika mereka itu dihadapkan dengan Al-Quran, la yu'minu biha, tak pernah mereka. Mereka tidak akan beriman karena target mereka di situ bukan untuk mengimani Al-Quran. Ya, walaupun kita ketahui juga ada di antara mereka yang mengkaji Al-Quran dari karangan orientalis itu yang tadi niatnya buruk, malah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun amat sangat disayangkan apabila ini terjadi dari orang yang mengaku dirinya sebagai muslim itu sendiri. Dia mencari-cari ayat-ayat Al-Quran untuk melegalkan dan membenarkan apa yang dia katakan. Nah, ada juga tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh segelintir, katakanlah orang-orang yang berilmu dari kalangan umat Islam itu sendiri, yang mengatakan bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu kan kisah-kisah yang juga usang, yang itu tidak mungkin lagi terjadi, bahkan itu adalah dongeng-dongeng. Ini adalah satu pernyataan yang mungkin dapat kita kategorikan sebagai tuduhan, seperti tuduhan orang-orang kafir yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, di mana mereka menuduh bahwa Al-Qur'an itu adalah dongeng-dongeng umat terdahulu. Maka daripada itu, tentu kita menghimbau kepada para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada untuk memang benar-benar menseleksi apa yang dibaca oleh anak-anak kita saat sekarang ini agar tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh dengan wacana-wacana yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti bola liar begitu saja yang terlontar ke sana kemari tanpa ujung pangkalnya. Dan ini banyak kita melihat generasi-generasi muda kita yang memiliki semangat untuk beragama yang mulai nampaknya terkontaminasi atau terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Semoga kita dapat tetap istiqomah untuk menjalankan agama ini, karena apapun yang kita perbuat di muka bumi ini pasti Allah Subhanahu wa taala memintai pertanggungjawabannya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk sifat kemunafikan, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari setiap sifat orang-orang kafir dan kemusyrikan. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.